Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pertemuan kita insyaallah ta'ala barakafikum untuk sore hari ini berkenaan dengan persatuan, berkenaan dengan perkara-perkara yang disyariatkan dari perkara-perkara yang menjurus kepada persatuan. Kalau bab-bab sebelumnya seperti pertemuan sebelumnya adalah bab at-tahabbu bainan nas, saling mencintai sesama manusia. Ini juga menjurus kepada persatuan. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab al-ulfah, bab persatuan. Kita semuanya mengetahui bahwasanya persatuan tidak berpecah belah, seia sekata di atas al-haq merupakan perkara yang wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaknya kalian bersatu, semuanya bersatu dengan berpegang teguh pada tali Allah, agama Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah atau Al-Qur'an atau bimbingan nabi, dan janganlah kalian saling berpecah belah. Barakallahu'alaikum. Dan banyak lagi perkara-perkara yang memerintahkan, menganjurkan supaya kita semuanya bersatu di atas al-haq. Pada kitab Al-Adabul Mufrad ini, pada bab al-ulfah, bab tentang persatuan, di situ Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis. ada hadis yang dhaif, ada yang sahih. Adapun hadis yang pertama, barakakum, adalah hadisnya Abdullah bin Amr bin As. Padanya terdapat kelemahan, ya, kelemahan dalam sanadnya. Barakakum. Adapun hadis yang kedua, itu sebenarnya adalah atsar ucapan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tayyib, sekarang kita baca. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah Ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, qala, beliau berkata, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, an Ibrahim ibni Maisarah, dari Ibrahim bin Maisarah, an Tawus, dari Tawus, an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai beliau berdua, barakamikum, Abdullah itu putra dari Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib, barakamikum, Ibnu Abbas dengan Nabi adalah sepupu. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, an-ni'amu tukfar, kenikmatan itu ada yang diingkari. Warrahimu tuqta', dan hubungan silaturahim ada yang diputus. Walam naro mitla taqarubil qulub, kalau sudah demikian maka kami tidak melihat lagi adanya hati yang saling berdekatan. Kami tidak melihat lagi adanya hati yang saling berdekatan, yakni bersatu. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kenikmatan-kenikmatan yang ada itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah berikan langsung melalui usaha manusia itu tersebut, terkadang melalui saudaranya. Akhirnya Allah memberikan rezeki seseorang melalui saudaranya, diberi hadiah dan lain-lain. Ketika kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik langsung atau melalui saudaranya, tukfar, diingkari, maka itu menyebabkan hati akan terpecah, tidak bersatu. Barakallahu. Apalagi bagi kita yang diberi hadiah, diberi sesuatu oleh orang lain, kita tidak mengucapkan terima kasih. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah bagi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Ketika kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia yang mereka memberi kepada kita, maka kita dianggap tidak bersyukur kepada Allah. Berarti kenikmatan tersebut dianggap telah dia ingkari. Maka itulah sebab persatuan itu tidak kuat atau mudah terpecah belah. Warrahimu tuqta' dan ada juga hubungan silaturahim yang diputus. Barakabikum. Hubungan silaturahim, ar-rahim maknanya adalah al-aqarib, kekerabatan. Al-ubuwah, ayah kita, ibu kita terus ke atas. Ayah kita, ibu kita, ya, kakek nenek, ayah kita, kakek nenek, ibu kita terus ke atas, maka itu adalah kerabat kita. Kemudian al-ukhuwah, saudara-saudara kita ke bawah, itu kerabat kita, kakak kita, adik kita, nah, tapi mertuanya, mertuanya kakak kita, maka itu bukan kerabat kita. Kalau kerabat dari ubuah orang tua itu ya ayah kita, ibu kita terus ke atas. Kakek nenek dari ayah, kakek nenek dari ibu terus ke atas, maka itu kerabat kita. Barakallahu. Kalau ukhuwah, al-ukhuwah, persaudaraan, yang kerabat itu adalah saudara kita, baik itu saudara laki-laki, saudara perempuan ke bawah. Berarti keponakan kita, anaknya lagi, itu kerabat dengan kita. Kemudian termasuk kerabat adalah barakafikum al-bunuwah, anak-anak kita ke bawah, anak kita, cucu kita, cicit kita terus ke bawah. Barakafikum. Ini yang dimaksud dengan kerabat. Nah, berbuat ihsan kepada kerabat itu lebih didahulukan daripada selain kerabat. Misalkan kerabat kita ada yang miskin, maka kita memberi, menyantuni kerabat kita dengan harta yang berkekum kita miliki, itu lebih diutamakan, didahulukan, diberikan kepada kerabat kita sendiri daripada selain kerabat. Barakallahu. Ini terkait dengan ihsan. Akan tetapi terkait dengan tetangga, hak tetangga, maka yang lebih berhak untuk mendapatkan hak adalah yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kita, walaupun dia bukan kerabat kita. Misalkan kerabat kita 1 kilo dari rumah kita, sementara tetangga kita ada yang bersebelahan dengan rumah kita, dia bukan kerabat kita, maka dia lebih berhak dalam hak, dalam hal pemberian. Misalkan kita akan memberi bagi-bagi kepada tetangga, itu lebih didahulukan daripada yang jauh rumahnya. Barakallahu. Ketika kata Abdullah bin Abbas, kekerabatan itu diputus, maka ternyata timbul, nampak efek, walam naro misla taqarrubil qulub, dan kami tidak lagi melihat adanya hati yang berdekatan, adanya hati yang bersatu. Berarti di antara sebab ya perpecahan adalah ketika kenikmatan diingkari, kebaikan orang diingkari dan silaturahim diputus. Barakallahu'alaikum. Tayyib. Disebutkan dalam beberapa faedah barakallahu'alaikum. Berkata pendahulu kita, man ahabbaka fillah, man ahabbaka fillah falsok bihi. Barang siapa yang mencintaimu karena Allah, ingat ya, mencintai karena Allah itu maksudnya bertemu dan berpisah karena Allah. Maknanya karena di atas keimanan, di atas nasihat, di atas kebenaran. Tapi kalau sama-sama di atas dosa, maka itu bukan kecintaan fillah dan bukan lillah. Barang siapa yang mencintaimu karena Allah dan di jalan Allah, falsok bihi, maka rangkullah dia. Fa inna ahlal mahabbah fillahi qalil, karena sesungguhnya orang yang cinta karena Allah itu jarang. Barakallahu'alaikum. Ini menunjukkan asas dan dasar persatuan itu adalah cinta fillah di jalan Allah, walillah dan untuk Allah. Kalau persatuan dibangun di atas selain fillah dan lillah, maka tidak akan awet. Itu adalah persatuan karena dunia. Dan dunia itu macam-macam. Karena kepemimpinan, karena harta, karena pertemanan yang jelek, karena maksiat. Maka seperti ini tidak akan awet. Walaupun awet sampai mati, ternyata tidak membuahkan faedah dan hasil nantinya di akhirat. Dikarenakan dalam Al-Quran disebutkan, al-akhilla yauma idzin ba'duhum bi ba'din adu illal muttaqun. Pertemanan pada hari itu nanti di akhirat, yang satu dengan yang lainnya akan menjadi musuh kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika berteman, ketika bersatu di dunia bukan di atas agama Allah, tidak saling menasihati padahal sama-sama salah atau salah satunya salah, membiarkan. Ya, kemudian karena dunia bukan karena agama Allah, fillah dan lillah, barakallahu fikum, maka nanti di akhirat akan menuai kesengsaraan dan kerugian. Oleh karena itu, salaf kita mengatakan, barang siapa yang ada mengatakan, ada yang menampakkan kecintaan kepadamu karena Allah, maka rangkullah, pegang erat-erat. Fa inna ahlal mahabbah fillahi qalil, karena orang yang mencintai karena Allah itu sedikit. Kebanyakannya itu kecintaan karena dunia. Mau menggandeng karena dunia. Ketika dinasehati, melepas lagi, tidak akur lagi. Namun bagi mereka yang tetap ingin bersatu di atas kebenaran walaupun nantinya dibenci, dibarok, ya, ditahdir oleh temannya karena urusan dunia, maka yang di atas kebenaran itu dia akan bahagia. Barakallahu'alaikum. Disebutkan, li'annahu qalla ayyatahaqqaqal mahabbah lillahi ta'ala wa fihi itmin syartiha. Jarang sekali kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala terrealisasi Dan jarang sekali kecintaan di jalan Allah terrealisasi. Karena kecintaan di jalan Allah dan untuk Allah itu ada syaratnya. Barakallahu'alaikum. Dan orang yang saling mencintai karena Allah itu tidak akan menjadi bertambah dikarenakan pemberian dunia, dan tidak berkurang dikarenakan kekakuan orang yang telah dia cintai. Maksudnya begini, orang yang punya niat baik mencintai saudaranya karena Allah, maka ketika dia diberi, dikasih hadiah, barakah fikum, dikasih sesuatu, maka kecintaannya itu tetap bukan karena pemberian tersebut, tapi tetap karena Allah. Dan ini akan terbukti ketika yang memberi hadiah itu salah, dia tidak segan-segan untuk menegurnya. Maka inilah kecintaan karena Allah. Demikian pula ketika seseorang yang kita cintai karena Allah sama-sama ahlus sunnah, ternyata memiliki sikap keras misalkan, kaku, atau salah dalam penerapan ketika memberikan nasihat, maka kecintaan kepada dia itu tidak berkurang. Tidak kemudian membarok, tidak mencintai sama sekali karena dia membuat aku tersinggung, membuat saya tersinggung, maka saya tidak mau taklim lagi di sini, tidak mau ngaji lagi di sini. Maka seperti itu bukan kecintaan karena lillah dan billah, bukan. Barakallahu. Ya. Oleh karena itu disebutkan fa'alamatu sidqil mahabbah fillahi ta'ala. Tanda jujurnya kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Annaha la tazidu 'alal ata wa la taqillu 'alal jafa. Ya, di antara tanda kejujuran cintanya seseorang karena Allah dan untuk Allah adalah kecintaannya tersebut tidak bertambah karena ada pemberian dunia. Kalau dikasih, maka dia cinta pada orang yang ngasih. Kalau enggak dikasih, tidak cinta. Tidak mau ngasih nasihat, tidak mau ngasih faedah. Wala taqillu 'alal jafa. Dan di antara tanda kecintaan, jujurnya kecintaan seseorang di jalan Allah dan untuk Allah adalah tidak menjadi berkurang kecintaan dia dikarenakan kekakuan orang yang dia cintai yang memberi nasihat, atau dikarenakan dia tersinggung. Maka barakallahu'alaikum, ulama salaf itu menyamakan antara pujian dan celaan. Ya, maksudnya bagaimana menyamakan antara pujian dan celaan? Ulama kita itu kalau dipuji, dia tidak kemudian menambah cinta kepada orang yang memujinya, biasa saja, dikembalikan kepada Allah. Kamu seperti ini, masya Allah, pintar begini, begini, begini, begini, alim, begini, begini. Ya, itu semua dari Allah. Lillah, alhamdulillah. Seperti itu saja. Tidak kemudian, ya, sangat lebih mencintai orang yang memuji daripada yang tidak memujinya. Demikian pula para ulama kita, salaf kita, pendahulu kita itu, barakallahu'alaikum, tidak berkurang kecintaannya atau sikapnya dikarenakan celaan orang lain kepada dia. Misalkan dia dicela sebagai orang yang sesat begini dan begitu oleh orang-orang awam, maka hal itu dianggap biasa, tidak dimasukkan hati. Itulah ulama salaf kita. Kalau keadaannya seperti ini, cintanya karena Allah, maka dia tidak segan-segan untuk barakafikum menegur siapapun dan dia akan memiliki wibawa. Sebagaimana ada faedah dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau itu barakafikum dan juga para ulama yang lainnya meninggalkan mencari keridhaan manusia. Dikarenakan mencari keridhaan manusia, barakallahu ternyata tidak bisa berbuat adil. Ya, barakallahu. Ketika dia dikasih, dia senang. Ya, ketika dikasih, dia senang, barakallahu. Ketika tidak dikasih, tidak senang. Ketika tidak dikasih oleh seseorang, si A misalkan, si A ini salah, dia berani menegur. Ketika si A ini sering ngasih, dia sungkan negur. Tidak enak, khawatir tersinggung. Khawatir nanti tidak ngasih lagi, atau persahabatannya berkurang. Nah, seperti ini yang tidak dilakukan oleh Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya. Maka Imam Ahmad rahimahullah dan juga para ulama kita yang lainnya mencari keridhaan Allah dan meninggalkan keridhaan manusia. Kapan salah? Kalau sudah tepat waktunya untuk dinasihati, ya dinasihati. Tidak kemudian, wah nanti kalau dia tersinggung, nanti gak ngasih lagi. Nanti begini dan begitu. Dalam keadaan dia butuh nasihat dan sudah tepat waktunya. Barakallahu. Kemudian yang terakhir, faedah yang bisa diambil dari asar Ibn Abbas tersebut. Faedah yang pertama adalah fadlut tawaddi wat ta'aluf wat tahab, keutamaan untuk saling mencintai, keutamaan untuk saling berkasih sayang, bersatu. Dan keutamaan untuk saling menyayangi. Barakallahu'alaikum. Wa ma yaqudu ilaihi min khairin wa ta'awunin alal birri wa taqwa. Dan keutamaan perkara-perkara yang menghantarkan kepada kebaikan berupa ta'awun, saling bahu-membantu, bahu-membahu, tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan takwa. Barakallahu. Jadi ta'awun, saling bahu-membahu, tolong-menolong, ini merupakan sebab ya persatuan. Namun ingat, tolong menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan hendaknya kalian saling bahu membahu, tolong menolong dalam perkara kebaikan dan takwa. Dan jangan saling tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Barakallahu. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas dalam asar tadi yang kita baca menceritakan an-ni'am tukfar, ketika kenikmatan diingkari. Baik itu kenikmatan dari Allah langsung atau pemberian orang lain, diingkari, dia tidak berterima kasih kepadanya. Warrahimu tuqta', dan ketika hubungan silaturahim diputus. Walam naromit lata korubil qulub, maka seperti itu kami tidak melihat lagi adanya kedekatan hati. Barakallahu. Oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah adalah yang terdepan. Terdepan dalam barakallahu. Ya, untuk mensyukuri nikmat Allah dan berterima kasih kepada orang lain yang berbuat ihsan kepada kita. Dan juga Ahlu sunnah wal jamaah terdepan dalam silaturahim dan tidak memutus silaturahim. Faedah yang kedua, at-tahdir min kufrin ni'am, peringatan dari perbuatan kufur nikmat. Peringatan dari perbuatan kufur nikmat. Idzin ni'amu yajibu an tuskara litaduma. Dikarenakan kenikmatan-kenikmatan yang ada itu wajib disyukuri supaya tetap langgeng, supaya tetap awet. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Sungguh sekiranya kalian itu mau bersyukur, maka akan kami tambah nikmatnya kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, namun kalau kalian kufur nikmat, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Barakallahu. Jadi orang yang mensyukuri nikmat itu supaya awet nikmatnya adalah disyukuri. Disebutkan dalam ucapan ulama kita, kullu nikmatin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak engkau gunakan untuk dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak engkau gunakan untuk dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Wahiya kulluha minallah, dan setiap kenikmatan itu semuanya dari Allah. Disebutkan oleh ulama kita, orang itu dianggap syukur nikmat apabila terpenuhi tiga perkara. Abu Faruk ingat, orang dianggap syukur nikmat itu harus terpenuhi tiga syarat atau tiga perkara. Apa saja kira-kira? Atau sebutkan salah satunya. Memperbanyak ibadah itu contoh. Tapi masuk itu, masuk pada satu syarat, tapi itu bahasanya bukan gitu, tapi itu contoh. Mohon ampunan tadi biasanya itu masuk ibadah. Masuk. Ada yang ingat, Pak Abdul Somad? Ketika mendapatkan nikmat, memperbanyak ibadah, menambah ibadah, itu masuk dalam poin contoh. Jadi begini, yang pertama, orang dianggap bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang ada. Yang pertama, dia harus meyakini dalam hatinya bahwasanya kenikmatan itu murni datangnya dari Allah. Ini yang pertama. Kalau tidak, maka dia seperti Qarun. Qarun itu ketika diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa bahwasanya kenikmatan yang dia dapat itu adalah dari Allah, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dikasih ini semua itu atas ilmuku, karena keahlianku. Maka Allah Subhanahu wa taala benamkan dia beserta hartanya ke dalam tanah. Maka muncullah harta Qarun. Ya. Barakallahu. Muncullah istilah harta Qarun dari Qarun. Kenikmatannya diantaranya itu kunci gudangnya saja, pintu gudangnya. Itu dari emas dan dipikul oleh lebih dari 9 orang. Bayangkan sebesar apa itu? namun ternyata tidak mau meyakini bahwasanya itu kenikmatan dari Allah. Ini yang pertama, kita harus mengimani itu nikmat dari Allah, bukan semata-mata kepandaian kita. Kepandaian itu hanya wasilah. Yang kedua, ini yang kedua seperti tadi yang dicontohkan. Ketika mendapatkan nikmat, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah atau untuk jalan ketaatan. Kita dapat motor, motornya jangan digunakan maksiat. Maka itu adalah nikmat, dianggap telah memberikan nikmat. Dia dapat uang, dapat ini dan itu, digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Barakah fikum. Termasuk nikmat sehat, maka dia lebih memperbanyak ibadah. Ibadah wajib itu sudah tentu, ibadah sunnah apalagi. Yang ketiga, yang terakhir, at-tahadduts bin nikmah menceritakan kenikmatan kepada orang lain dalam rangka disyukuri, disyukuri dan diambil hikmahnya. Tapi ini tidak menjadi perkara yang paling pokok, namun ini merupakan perkara tambahan. Sebagaimana firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat apa? Ad-Duha. Naam. Ayat keberapa? Terakhir. Yakin? Naam. Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu, ceritakan. Menceritakan ini bukan dalam rangka berbangga-bangga, disombongkan. Bukan, tetapi supaya diambil hikmah, ibroh bahwasanya Allah memberikan nikmat ini. Itu dari Allah. Ada dakwah, ada nilai dakwah. Barakallahu. Maka kalau salah satunya tidak ada, kalau yang ketiga ini itu tidak paling pokok, maksudnya bukan merupakan yang paling prinsip. Yang pertama dan yang kedua ini tidak dia lakukan, tidak terpenuhi, maka dia belum teranggap syukur nikmat, atau dianggap mensyukuri tapi bisa jadi tidak sempurna. Ini untuk yang poin kedua. Terkadang kenikmatan yang dia dapat untuk ketaatan, kadang untuk maksiat. Kadang untuk ketaatan, kadang untuk maksiat. Maka dia tidak sempurna. Walaupun dia meyakini itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Dan yang menjadi pembahasan tentang nikmat di sini juga, ketika kita diberi sesuatu oleh orang lain, maka kita harus bersyukur, berterima kasih kepada orang tersebut. Bahkan dalam hadis disebutkan, disunahkan, dianjurkan mengucapkan jazakallahu khairan, atau dengan mendoakan barakallahu fik wa ahlik wa malik. Misalkan kita dikasih uang, dikasih makan, diundang makan ke rumahnya, dikasih hadiah, didoakan. Selain jazakallahu khairan, barakallahu fik wa ahlik wa malik. Semoga Allah memberkahimu, barakallahu fik wa ahlik, dan semoga Allah memberkahi keluargamu, wa malik, dan semoga Allah memberkahi hartamu. Barakallahu fik fika wa ahlik wa malik, ya, barakallahu. Oleh karena itu disebutkan di sini, setiap orang yang memberikan sesuatu kepadamu berupa kebaikan, maka balaslah dia dengan yang setimpal dan ucapkan terima kasih kepadanya atas kebaikannya. Imma biqada'i hajatin, bisa jadi engkau balas dengan engkau bantu-bantu keperluannya. bawa barangnya, dagangannya misalkan dibawakan, ya. Au bi ta'limi ilmin, atau dengan mengajarkan ilmu, atau yang selainnya. Taskuruhu ala dzalik wala takfurhu. Kamu harus berterima kasih kepada dia. Kamu harus berterima kasih kepada dia atas kenikmatan tersebut, pemberian dia tersebut, dan jangan mengingkarinya. Maka yujar alaiha, maka seperti itu akan diberi pahala. Fa in lam tajid ma tukafi'uhu min mata'id dunya. Kalau ternyata kamu tidak bisa membalas dengan sesuatu berupa benda-benda yang ada di dunia, misalkan karena kita miskin, fada'ulahu bi khairin, maka doakanlah dia dengan kebaikan. Sampai kapan? Hatta ta'lama annaka qad kafa'tahu. Terus didoakan sampai engkau menganggap ya sudah cukup doa untuk dia. Dia sering ngasih entah uang, entah hadiah, entah anaknya dinikahkan, ya. Barakallahu fikum. Maka mendoakan kebaikan. Dan tidak harus di hadapan dia. Dan terkadang dianjurkan juga di hadapan dia. Ini untuk yang kali pertama atau dua kali. Sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Cara berterima kasih kepada orang yang memberi kepada kita itu mengucapkan rasa terima kasih berupa doa itu di hadapannya. Jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan balasan kepadamu berupa kebaikan. Atau jazakallahu khairan ahsanal jaza, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Dan selain itu adalah pada waktu yang tidak dia ketahui, berdoa untuk orang tersebut. Maka seperti ini akan terpenuhi, barakallahu fikum, akan terwujud al-ulfah, persatuan di antara kaum muslimin, sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad ini. Berterima kasih kepada orang yang memberi kita, bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang diberikan kepada kita, dan tidak memutus silaturahim. Ingat ya, silaturahim, orang yang harus kita sambung silaturahim, jangan diputus, yakni kerabat, itu ada berapa jalur tadi? Dari ubuah. Ubuah itu bapak, orang tua ke atas. Bapak kita, ibu kita, terus ke atas. Kakek nenek dari jalur bapak, kakek nenek dari jalur ibu, terus ke atas. Kita harus berkafikum salin, menjalin hubungan silaturahim. Kemudian al-ukhuwah, persaudaraan. Yakni saudara kita, saudara kandung, entah itu kakak kita, adik kita, baik laki-laki atau perempuan, ke bawah, berarti ponakannya, ponakan kita, dan anak-anak dari ponakan kita, itu kita sambung. Terus tadi ada yang lupa, al-umuwah, paman kita, dan bibi kita, ke bawah. Ya, paman kita dan bibi kita ke bawah. Ya, kalau ke atas ya itu adalah kakek nenek kita. Paman kita dan bibi kita ke bawah, berarti anak-anak, berarti sepupu kita, ya, anak-anak dari sepupu kita. Dan yang terakhir, yang keempat adalah al-bunuwah, anak-anak kita, cucu-cucu kita terus ke bawah. Itu adalah kerabat, dalam istilah qoribun, kerabat. Barakallahu. Namun dalam kerabat itu ada yang tidak mendapatkan hak warisan, ada yang mendapatkan hak warisan. Ada yang mahram, ada yang bukan mahram. Barakallahu. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk sore hari ini. Karena hadis yang lain adalah dhaif, maka insya Allah kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu pada waktu yang Allah berikan. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu wa barakallahu.